Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nasihati lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada poin selanjutnya. Man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak memiliki iba, kasihan, empati, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara akhlak mulia yang penting dimiliki oleh setiap muslim adalah kasih sayang yang besar kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kepada manusia, bahkan dengan hewan. Jika hewan saja disayang, apalagi manusia, apalagi dia manusia tersebut seorang muslim. Dengan dominannya, semestinya sifat sayang ini dominan di hati seorang muslim, sehingga ketika berbeda pendapat dengan orang lain tetap mengedepankan kasih sayang. Dengan kasih sayang ini, maka seorang muslim adalah seorang yang tidak menyimpan dendam, permusuhan, kebencian, dan semacam itu. Dengan kasih sayang inilah hati seorang muslim menjadi hati yang putih seputih salju. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala. Hadasana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri hadasana Abu Salamah ibn Abdurrahman sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al Hasan bin Ali. Dan di dekat Nabi terdapat seorang tokoh Arab Badui, Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi, dalam posisi duduk. Al-Aqra mengatakan, aku memiliki 10 anak dan tidak ada satupun yang kucium. Rasulullah SAW memandang ke arah Al-Aqra sambil mengatakan, man la yarhamu la yurhamu, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dan di antara bentuk ekspresi sayang adalah ciuman. Maka itulah ekspresi sayang orang tua kepada anaknya. Itulah ekspresi sayang seorang suami kepada istrinya, seorang istri pada suaminya. Namun berkenaan dengan mencium anak, perlu diketahui bahasanya para ulama salaf sebagaimana dikutip di kitab Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam, mereka berupaya adil dalam masalah adil di antara anak-anaknya sampai-sampai dalam masalah ciuman. Artinya jangan sampai ada anak yang rajin diciumi dan ada sedangkan anak yang lainnya tidak pernah diciumi padahal dia juga ingin dicium. Dan ini kemudian selanjutnya, dan di antara bentuk sayang kepada anak yang paling penting adalah mengajari mereka kebaikan, alias mendidik mereka. Maka menyayang anak bukan berarti memanjakan anak. Menyayang anak bukan berarti menuruti semua yang diinginkan oleh anak. Namun menyayangi anak itu adalah menginginkan kebaikan untuk anak, dan hal yang paling pokok sebagai bentuk menginginkan kebaikan adalah pendidikan terhadap adalah memberikan pada anak hak pendidikan. Wahakada, dan demikian jika engkau adalah seorang wahai muslimah, jika engkau seorang guru, maka curahkanlah guru, baik itu guru ngaji, guru di sekolah, guru TPA, maka kerahkanlah jerih payahmu untuk bisa menyampaikan faedah, yaitu ilmu kepada murid-muridmu. Karena ini adalah bagian dari sayang dengan murid. Maka di antara bentuk kasih sayang guru kepada muridnya adalah melakukan upaya semaksimal mungkin agar pengetahuan itu bisa tertransfer kepada murid sehingga guru ini berupaya untuk mengerahkan segala metode yang mampu dilakukan. Maka alat peraga betul-betul dimanfaatkan. Di samping kemudian cara-cara konvensional, ceramah, dan yang lainnya. Maka ini bentuk kasih sayang guru kepada muridnya. Dalam Sahih Muslim dari Syaddad ibn Aus, dan ini merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Atau melakukan hal yang sebaik mungkin terhadap segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika menyembelih maka menyembelihlah dengan bagus. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, dan jika membunuh, dibunuhlah dengan cara yang terbaik. Apa beda menyembelih dan membunuh? Menyembelih itu ditujukan untuk hewan yang dagingnya halal dimakan. Sedangkan kosakata membunuh ditujukan untuk hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Hendaklah kalian tajamkan pisaunya dan hendaklah dibuat nyaman hewan yang hendak disembelih. Ihsan dalam bahasa Arab artinya ijadatul amali. Beramal dengan sebaik, melakukan tindakan dengan sebaik-baiknya. Wa itqanuhu, dan melakukan amal dengan sebagus mungkin. Wa ikhlasuhu, dan melakukannya semurni mungkin. Sedangkan dalam syariat untuk masalah ibadah, definisi ihsan telah ditafsirkan dan telah dijelaskan oleh Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, antaqbutullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Demikian definisi ihsan dalam syariat sebagaimana penjelasan Hafidh Hakami di Ma'arijul Qabul. Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis Syaddad menyampaikan hadis ini dalil wajibnya al-ihsan fi kulli syai' minal a'mal. Ihsan dalam amal apapun, dalam aktivitas apapun. Maka profesional dalam semua aktivitas. Di antaranya adalah proporsional dalam aktivitas mengajar, dengan mengajar sebaik mungkin cara pembelajarannya. Ini strategi-strategi pembelajarannya. Kemudian di antara bentuk sayang dengan anak adalah dengan anak kecil adalah menciumnya. Jadi dikatakan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, hadasana Muhammad ibn Yusuf qala hadasana Sufyan an Hisham an Urwata, ya, dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan ada seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, tuqabbiluna sibyana, apakah engkau menciumi anak kecil? Kami tidak mencium anak kecil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku annaza'allahu min qalbika rahmata. Aku tidaklah kuasa jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu. maka tidak pernah mencium anak kecil, terutama anak sendiri. Itu adalah tanda bahasanya Allah cabut kasih sayang dari hatinya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadatsana Muhammad ibn Abi Adi an ibni Aunin an Umayyir an Umayyir an Umair ibn Ishaq. Umair mengatakan, aku bersama Al-Hasan bin Ali, lantas kami berjumpa, lantas Abu Hurairah menemui kami dan mengatakan, hari ini uqabbilu minka haisu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Maukah aku perlihatkan padaku, aku ingin mencium bagian badanmu di posisi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Qal faqala bil qamisati, di catatan kaki disampaikan faqala bi qamisihi, maka Al-Hasan kemudian bertindak dengan bajunya. Qal faqabbala suratahu, Abu Hurairah lantas mencium pusarnya. Maka ketika mencium anak kecil, ketika mencium Al-Hasan bin Ali, Nabi itu mencium pusarnya. Maka di antara bagian badan yang Nabi pilih untuk jadi sasaran ciuman adalah pusar. Hadis ini kualitasnya hasan. Kualitas sanadnya hasan. Dan di antara bentuk sayang dengan anak kecil adalah digendong dalam sholat, jika perlu digendong. Disampaikan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Abu al-Walidi, kal hadasana al-Laythu, kal hadasana Sa'id al-Maqburi, kal hadasana Amr ibn Salim, kal hadasana Abu Qatadata, kala kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami, dan Umamah anaknya Zainab dari Abil As ada di atiqihi, ada di leher Nabi. Fa sallama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil menggendong Umamah. Fa idza raka'a wada'aha, jika Nabi ruku, Nabi letakkan Umamah. Wa idza rafa'a, dan jika Nabi bangkit dari ruku, rafa'aha, Nabi angkat dan Nabi kembali gendong Umamah. An-Nasa'i mengatakan, akhbaruna Abdurrahman ibn Muhammad ibn Salam qala hadatsana Yazid ibn Harun qala anba'ana Jarir ibn Hazim qala hadatsana Muhammad ibn Abi Ya'qub al-Basri an Abdullah ibn Shaddad an abihi, dari Shaddad, ya Shaddad ibn Aus mungkin. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami di salah satu sholat isya. Berarti kalau enggak maghrib, isya. Maka isya ain itu maghrib dan isya. Dalam keadaan Nabi menggendong Hasan atau Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul maju dan meletakkan Hasan atau Husain, kemudian takbiratul ihram untuk sholat. Fasalla, Nabi sholat. Fasajada, maka Nabi bersujud. Baina dhuhronai sholati, di tengah-tengah sholatnya. Sajadatan atau laha, satu sujud yang Nabi lamakan. Catatan kaki satu. Atau laha. Di hasyasin di untuk Nasa'i. Ay fi asna'i sholati, di tengah-tengah sholatnya. Ada sujud yang lama. Qala abi, ayahku mengatakan, maka kutengadahkan kepalaku, ternyata anak kecil itu ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul dalam posisi sujud. Lantas aku kembali kepada sujudku. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, qala an-nasu, banyak orang mengatakan, ya Rasulullah, sunnya engkau tadi sujud di tengah-tengah salatmu dengan satu sujud yang panjang. Sampai-sampai kami mengira bahasanya qad hadatsa syai hadatsa amrun, terjadi satu hal, atau engkau mendapatkan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu dzalika lam yakun, semua itu dua kemungkinan tadi tidak terjadi. Terjadi sesuatu atau turun wahyu, tidak ada satupun yang terjadi. Walakinna ibni irtahalani, namun anakku ini, maksudnya cucuku ini, menjadikanku sebagai tunggangan. Catatan kaki dua, kata Sindi, itakhodani rahilatan, dia menjadikanku sebagai tunggangan, birukubi ala dhahri, dengan kemudian menunggang, dengan berkendara di atas punggungku. Fakarihtu, maka aku tidak suka, aku tidak ingin u'ajilahu menyegerakannya. Aku tidak ingin menyuruhnya cepat-cepat. Ya, cepat-cepat turun. Hatta ya ketia hajat tahu, sampai dia tuntaskan hajat atau kebutuhannya. Di sini para perawinya thiqah selain Abdurrahman ibn Muhammad bin Salam, dan dia seorang perawi yang soduq. Abu Hatim mengatakan labelnya adalah syekh. Salah satu bentuk pujian. An-Nasai mengatakan thiqah. Dan di satu kesempatan An-Nasai mengatakan labak sabihi, tidak mengapa. Darqutni mengatakan thiqah. Sebagaimana ditahdzib. Dan dinilai sahih oleh Al-Walid Syekh Mukbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Maka hadis ini dalil bolehnya mengajak anak kecil ke masjid dengan catatan tidak mengganggu. Tidak mengganggu jamaah. Ya, kita lihat di sini Umamah tidak mengganggu jamaah. Demikian juga Al-Hasan atau Husain ketika diajak Nabi ke masjid juga tidak mengganggu. Hanya bermain dengan kakeknya saja. Maka anak yang bisa semacam ini boleh diajak ke masjid. Dia tidak teriak-teriak, lari-lari, mengganggu jamaah yang lain. Dia cuma mainan sama ayahnya sendiri atau kakeknya sendiri, tidak mengapa. Nah, kemudian wa min anwa'i rahmati, di antara bentuk sayang sama anak kecil adalah muda'abatuhu, guyon-guyon dengan anak kecil. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Hibban qal akhbarana Abdullah an Khalid ibn Sa'id, dari ayahnya dari Ummu Khalid. Ummu Khalid ini anak perempuan dari Khalid ibn Sa'id. Qalat Ummu Khalid mengatakan, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku, dan aku memakai baju asfar. Ini baju warna kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar, sinnah, cantik gitu. Ini Abdullah mengatakan dalam bahasa Habasyiah, sinah itu artinya hasanatun, cantik. Ya, jadi maka Nabi main-main dengan anak kecil, memujinya cantik, cakep dengan bajunya. Ini satu hal yang bagus dilakukan. Qalat Ummu Khalid mengatakan, lantas aku pergi bermain-main dengan khotam nubuah. Khotam nubuah itu satu daging tumbuh sebesar telur burung dara yang ada di punggung Nabi. Nah, ini itu disebut khotam nubuah, stempel kenabian. karena ini anak kecil, Ummu Khalid ini anak kecil, dia main ke belakang punggung Nabi, kemudian megang khatam nubuwah, kemudian untuk mainan. Fa'azabarani abi, ayahku melarangku. Namun lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'ha, biarkan dia main-main. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki. Tentang baju baru yang dipakai oleh Ummu Khalid. Nabi berkomentar dengan maknanya doa, ya semoga awet sampai usang. Abdullah mengatakan, fa baqiyat hatta dzakara ya'ni min baqaiha. Maka fabakiyat, maka tetaplah Ummu Khalid memakai pakaian tersebut hatta dzakara, sampai orang pun menyebut yakni min baqaiha, karena demikian awetnya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyampaikan, hadasani Muhammad ibn Yusuf qal hadasana Abu Mushiq qal hadasani Muhammad ibn Harab qal hadasani Az-Zubaydi ani Zuhri an Muhammad ibn Rabi'. Muhammad ibn Rabi' bercerita, aku ingat Nabi SAW majatan satu semburan yang Nabi semburkan ke wajahku. Dan aku ketika itu berumur 5 tahun. Jadi min dalwin, dari ember. Bahasa kita, Nabi itu main tembak-tembakan air. Dengan Nabi semburkan air dari mulutnya. Diarahkan ke arah Muhammad ibn Rabi. Dan Muhammad ibn Rabi ketika itu umur 5 tahun. Dan orang yang berumur 5 tahun itu bisa ingat betul apa yang pernah dia rasakan dan dia jumpai di umur tersebut. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, al-majju itu irsalul ma', mengirimkan air, menyemburkan air dari mulut. Wakilah ada menjelaskan, dalam bahasa Arab tidak disebut majj kecuali jika ala buktin, dari posisi yang jauh. Tindakan Nabi menyemburkan air dengan ditujukan ke Mahmud ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, imam muda ba'atan ma'ahu, boleh jadi canda-canda dengan Mahmud, atau yubarik alihi biha, Nabi ingin memberkahi atau kemudian menebar keberkahan untuk Mahmud biha dengannya. Kama kana dzalika, sebagaimana itu adalah karakter Nabi bersama anak-anak para sahabat. Jadi antara kemungkinan yang lebih mendekati adalah muda'abah. Ini canda-canda dengan anak. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Adam, kalau hadasana Syu'bah, kalau hadasana Abu Tayyah, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, ingkana, sungguh adalah Nabi SAW itu bergaul dengan kami sampai-sampai Nabi berkata kepada saudaraku, yaitu saudara seibu denganku yang masih anak kecil. Nah, biasa dipanggil Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nurair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ketika itu Abu Umair sedang cemberut, murung, karena burungnya Nurair itu baru saja mati. Kemudian di antara bentuk sayang dengan anak adalah meletakkan anak di paha. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Abdullah ibn Muhammad, kala hadasana Arim, kala hadasana Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, yuhadisu an abihi, dari ayahnya, berarti dari Sulaiman, aku mendengar Aba Tamimata yuhadisu bercerita dari Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi bercerita dari Usama ibn Zaid. Adalah Rasulullah SAW mengambilku lantas mendudukkanku di pahanya. Dan Nabi juga mendudukkan Al-Hasan di paha yang lainnya. Kemudian Nabi memeluk keduanya, Usama bin Zaid yang berkulit hitam dengan Al-Hasan. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah keduanya. Sungguh aku, karena aku sayang pada keduanya. Wahakadah, dan demikalah sayang dengan anak kecil. Dalam semua apa yang dibutuhkan anak kecil dan menghibur anak kecil. Ini adalah bagian dari sayang dengan anak kecil. Jika ini tidak, yu'adi ila menyebabkan al-muyu'ah. Jika tidak menyebabkan kelembekan. Laki-laki yang tidak boleh lembek, laki-laki harus gagah. Dan Nabi SAW memuji perempuan Quraisy karena bersifat dengan sifat yang terpuji diantaranya sayang dengan anak kecil. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Ali ibn Abdillah, kala hadasana Sufyan, kala hadasana ibn Tawus, dari ayahnya Tawus bin Kaisan, dan dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'i raqibnal ibila, sebaik-baik wanita Arab itu wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Wa qala al-akhar, di versi yang lainnya disebutkan, salihu nisa'i Quraisy. Wanita-wanita Quraisy yang baik. Demikian sayang sama anaknya ketika anaknya masih kecil, tidak suka mentak-mentak, nyubit, mukul yang keras dengan anak. Tapi bisa sayang dengan anak. Wa'arahu, dan sangat memperhatikan untuk kepentingan suaminya, berkenaan dengan harta suaminya. Ahnahu, kata Al-Hafidh Ibn Hajar dari Al-Hanu, wa'al-atfu, yaitu empati, wa'syafaqah, dan sayang. Wa'rahmatu bisariri, dan kasih sayang dengan anak kecil atau yang lainnya, menyayangi anak kecil dan yang lainnya, yaitu mimma yurhamu, yang layak untuk disayang, adalah di antara sebab mendapatkan kasih sayang Allah. Ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, laisa minna mala yarhamu sagiruna wa ya'rif syarafa kabirina. Bukalah bagian dari umatku orang yang tidak sayang dengan yang muda dan tidak mengetahui kemuliaan orang yang sudah senior umurnya. Hadis ini sahih dengan majmu' dengan total jalur-jalurnya. Faqad ja'a, maka terdapat dari sejumlah sahabat dan berasal dari sejumlah sahabat. Dikeluarkan At-Tirmidzi dalam sunannya dari Anas dan Abdullah bin Amr ibn Al-As serta Ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an, wasamkana, dan hendaknya sayang dengan anak ini, baik itu anakmu atau anak saudara madumu. Maka sebagian wanita tidak bertakwa kepada Allah untuk anak madunya, sehingga dia bebani anak madunya, anak saudara madunya, dengan berbagai macam aktivitas, bahkan seakan-akan dijadikan sebagai babu. Wala tusinu ilaihi fil ghidai, tidak memberikan ghida, makanan yang terbaik untuknya. Wahadi, dan wanita semacam ini, wahadi wallahi, demi Allah, ini adalah yursha alaiha minal uqubati, dikhawatirkan mendapatkan hukuman Allah, karena kezaliman adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Dan sayang dengan anak kecil itu bersifat umum, semua anak kecil. Layak khusus, tidak khusus satu anak kecil tertentu tanpa yang lainnya. Allahumma, kecuali ila annahu akadu, lebih ditekankan untuk anak kecil yang ya'uluhu, yang dia tanggung nafkahnya dibandingkan yang tidak dia tanggung nafkahnya. Wabadun nasi, dan sebagian orang Arab itu yusinu ilal banin, berbuat baik kepada anak laki-laki, namun enggak mau. Ini sebagian ayah di dunia Arab, ya, itu berbuat baik pada anak laki-laki tanpa mau berbuat baik pada anak perempuan, dan ini adalah hatmun lil banati, menghancurkan hak anak perempuan dan zalim sama anak perempuan. Terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, sini ayahnya Bashir berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah berikan pada anakku ini budak laki-laki yang aku miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afa'alta hadza bi waladika kullihim? Apakah kau lakukan hal ini dengan semua anakmu? Dijawab, tidak. Maka Nabi tegur, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian pada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah asyhadu ala jawrin, aku tidak mau jadi saksi untuk melegalkan sebuah kezaliman. Kemudian, dan berbuat baik pada anak perempuan adalah bagian dari menjaganya dari neraka, sebagaimana perkataan Al-Bukhari. Ya, maka berbuat baik pada anak perempuan adalah bisa menjadi penjaga dari api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abu Yaman qala akhbarana Su'aib an-Zuhri qala hadasani Abdullah ibn Abi Bakrin bahasa Unyar bin Zubair bercerita bahasa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ja'atni imra'atun, datang seorang perempuan atau ada seorang perempuan mendatangiku dan bersamanya ada dua anak perempuan. Dia meminta harta mengemis padaku dan tidak ku jumpai yang menjadi milikku selain satu butir kurma. Lantas ku berikan kepadanya, kemudian dia bagi di antara dua anak perempuannya. Kemudian si ibu ini berdiri dan keluar. Lantas Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Aisyah kemudian bercerita. Nah, ini perempuan suka bercerita. Suaminya masuk langsung jadi tempat sasaran cerita. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengurusi anak perempuan ini saya dengan satu hal sebaik mungkin, fa'ahsana ilaihina, dan berbuat baik pada anak perempuan, maka anak perempuan itu bagi orang tuanya menjadi penutup dari neraka. Di sini juga dikeluarkan oleh Muslim. Bukankah ahlu jahiliyah, dan dulu orang jahiliyah jika diberi anak perempuan, maka dia dihadapkan di antara dua opsi. Yang pertama, membiarkannya hidup umur dalam keadaan hina dan diremehkan. Kemudian yang kedua, dimakamkan dalam tanah. Artinya dikubur hidup-hidup. Dan membunuh anak ini boleh jadi dalam rangka malu dengan manusia, dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika salah satu mereka orang jahiliyah diberi kabar, bil ungsa lahir anak perempuan, jadilah wajahnya menghitam dalam keadaan marah besar. Ya tawar, dia ingin tertutup, tidak diketahui banyak orang. Min su'ima busyirabihi, karena betapa jeleknya kabar yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan pertahankan anak perempuan itu dalam keadaan hina, ataukah dia yadusuhu fiturab, ataukah dimasukkan ke dalam tanah, yaitu dikubur hidup-hidup. Alasa amma yahkumun, sungguh jelek keputusan yang mereka ambil. Wa imma bidafniha, dan boleh jadi membunuh anak itu dimakamkan dalam rangka supaya tidak ikut makan bersamanya. sebagaimana dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Nabi jawabkan antak tula walataka khusyata ayata ama ma'aka, engkau bunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Ya, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai ilmu nafi' untuk kita semua. Allahumma alim nama yang fa'una wa'anfa' nabi ma'alam tanawazina ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhi uda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terutama untuk yang di ruang Zoom, saya pamit nih. Assalamualaikum.